ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa termasuk kesyirikan orang yang memanggil jin atau arwah leluhur untuk datang? Ah, masuk kesyirikan atau tidak? Ya jelas ya dia masuk kesyirikan. Itu namanya dia masuk di dalam istighatha atau isti'adah. Ya, apapun bentuknya atau dia doa, itu semuanya masuk di dalam syirik.